Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahi falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل بادر بالأعمال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji bagi Allah, tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, dan ini merupakan nikmat yang mulia yang patut kita syukuri. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak hamba-hambanya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kajian dari kitab Al-Mu'lim bi Adabil Alim wal Muta'allim, yaitu mengetahui bagaimana adab-adab seorang guru dan seorang murid, yang dikarang oleh Al-Alamah Badruddin. Ini merupakan ringkasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim yang dikarang oleh Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang bagaimana adab seorang murid kepada gurunya. Ya, kita sebagai murid, ya, itu wajib kita memiliki akhlak, memiliki adab. Bagaimana adab kita kepada guru kita? Ini untuk menghormati guru kita. Bukan malah kita menjelek-jelekkan guru kita atau menghina guru kita. Ini bukan merupakan adab yang baik terhadap guru. Di sini disebutkan, ya, ada 13 macam adab atau akhlak seorang murid kepada guru. Yang pertama, al-istikharah fi ikhtiyari syuyukh. Harus apa? Istikharah yaitu meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memilih guru, ya, seharusnya seorang murid itu yang mengambil ilmu dari guru yang memiliki akhlak yang baik, dan guru itu memiliki adab yang baik, dan guru itu tampak muruahnya, atau ia bisa menjaga harga dirinya, dikenal ia bisa menjaga harga dirinya. Dan hendaklah seorang murid itu mencari guru yang mana guru itu baik cara pengajarannya, ya, cara memahamkannya kepada murid-murid. Karena ya, ilmu yang kita dapat ya, atau ilmu yang kita cari itu merupakan agama ya. Jadi kita harus perhatikan kepada siapa kita mengambil agama kita. Disebutkan oleh sebagian ulama salaf ya, sebagaimana asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, dari Ibnu Sirin. Sebagian ulama salaf ini mengatakan hadal ilm dinun, ilmu ini merupakan agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Tentunya kita mengambil agama kita dari para ulama, para ulama yang memiliki akhlak yang baik, para ulama yang keilmuannya luas. Ini diantara adab seorang murid kepada guru. Kemudian adab berikutnya, adab yang kedua, yaitu al-inqiyadu li tawjihati syaikhihi syar'iyyah. Ia harus tunduk atau patuh ya, tunduk atau patuh terhadap arahan-arahan seorang guru ya, terhadap pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh guru itu. Kita harus tunduk dan patuh ya, selagi yang diajarkan oleh guru itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ya. Dan ketika seorang ya, belajar kepada gurunya, hendaklah ia ya, memuliakan gurunya dan bersikap tawadhu atau rendah hati kepada gurunya. Jangan ia merasa lebih pintar daripada gurunya. Ya, ini bukan merupakan akhlak yang baik. Ahmad bin Hanbal berkata kepada Khalab al-Ahmar rahimahullah ya. Al-Imam Ahmad berkata kepada Khalab al-Ahmar, beliau mengatakan la aq'udu illa baina yadayk umirna an natawadhu'a liman nata'allama min liman nata'allamu minhu. Aku tidak akan duduk kecuali di depanmu. Umirna an natawadhu'a, karena kami diperintahkan untuk tawadhu kepada orang yang kami belajar darinya. Ini diantara akhlak Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan seharusnya kita sebagai murid harus merendah ya, tidak merasa takabur atau ujub sehingga merendahkan guru kita ya. Karena ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan tawadhu. Semakin banyak ilmu, seharusnya seorang itu semakin tawadhu atau semakin rendah hati. Disebutkan ya, oleh seorang ulama, la yunalul ilm illa bitawadhu wa ilqa'is sam'. Ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan tawadhu, bersikap rendah hati, wa ilqa'is sam', dan ia fokus mendengarkan. Fokus mendengarkan ketika seorang guru itu menjelaskan tentang ilmu. Kemudian yang ketiga, yaitu ihtiramus syekh wa ijlaluhu. Ini di antara adab. Hendaklah seorang murid itu menghormati gurunya dan memuliakan gurunya. Kita lihat bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu ketika mereka datang kepada gurunya, ketika mereka belajar kepada gurunya, bagaimana sikap mereka kepada gurunya? Mereka mendoakan gurunya. Ini di antara bukti bahwa mereka itu menghormati gurunya dan memuliakan gurunya. Sebagian ulama salaf terdahulu ya, ketika menghadiri majlis ilmu gurunya, mereka berdoa dengan mengatakan, Allahumma stur aiba syaikhi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah ya, tutupilah aib guruku dariku. Wa la tudhib barakata ilmihi minni. Dan janganlah engkau hilangkan berkah ilmunya dariku. Ini di antara doa mereka untuk gurunya. Berkata Ar-Rabi' rahimahullah, wallahi majtara'tu an ashrab al-ma' wasyafi'i yanzur ilayya haibatan lah. Demi Allah, aku tidak berani untuk minum air. Sedangkan Imam Syafi'i melihat kepadaku, kata Rabi. Melihat kepadaku, haibatan lah. Ini sebagai penghormatan kepadanya. Ini di antara adab ya. Menghormati seorang guru. Ketika guru itu mengajar ya, adab kita ya, harus dengan adab yang baik ya. Tidak boleh kita pas seorang guru menjelaskan kita sibuk ya, sibuk main HP atau sibuk makan, sibuk minum ya, sehingga kita tidak fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru kita. Begitu mulianya ya ulama-ulama salaf terdahulu ya. Begitu mereka menghormati guru mereka, makanya ilmu mereka berkah ya. Sekarang kita lihat ya, zaman sekarang banyak murid-murid yang durhaka sama guru ya. Banyak yang melawan gurunya, yang tidak taat sama gurunya ya, dan tidak punya adab sama sekali terhadap gurunya. Pernah diceritakan ya, ada sebagian anak-anak Khalifah Al-Mahdi hadir di majlis ilmu syarik, yaitu seorang ulama. Fastanada ila al-ha'it. Lalu anak-anaknya ini, anak-anak khalifah ini menyandarkan ya, atau bersandar ke dinding. Wa sa'alahu an hadis. Lalu anak-anak khalifah ini bertanya kepada syarik tentang hadis. Falam yaltafit ilahi. Maka syarik tidak mau menoleh kepada mereka. Suma ada, kemudian mereka mengulangi lagi bertanya tentang hadis. Fa'ada syarik bimis didalik. Lalu syarik juga mengulangi, ya, tidak mau melihat mereka, tidak mau menoleh kepada mereka. Faqal, lalu dikatakan kepada syariknya, atastakhifu bi auladil khulafa, kata mereka, ya, apakah kamu ini menghina anak-anak khalifah? Kata mereka, qala, syarik berkata, la walakin al-ilm ajal indallah min ain an udayyi'ahu, akan tapi ilmu itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aku menyia-nyiakan ilmu itu. Subhanallah, ya, melihat adab anak-anak khalifah, ya, syarik tidak mau menjelaskan tentang hadis, ya, karena syarik ini betul-betul memuliakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar ilmu Allah itu, ya, dimuliakan, ya. Bagaimana agar ilmu itu dimuliakan oleh seorang penuntut ilmu? Ya, banyak di zaman sekarang orang menuntut ilmu, akan tetapi ia tidak memuliakan ilmu itu. Ya. Adab kepada gurunya yang tidak baik, ya, itu salah satu, ia itu tidak memuliakan ilmu. Orang yang cinta kepada ilmu, ia akan memuliakan ulama, ya, ia akan menghormati ulama. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, ya, adab yang harus kita perhatikan itu ma'rifatu haqqi syaikhihi wa fadlihi alaihi. Kita mengetahui hak seorang guru, dan kita harus mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh seorang guru itu. Kita sebagai seorang murid, ya, hendaklah kita tahu bagaimana hak-hak seorang guru itu. Seharusnya kita mendoakan, ya, mendoakan guru itu semasa hidupnya. Ini hak-hak guru kita. Kita doakan, doakan kebaikan. Kemudian kita jaga anak-anak guru kita dan kerabat-kerabat dari guru kita. Setelah guru kita ini wafat atau meninggal, kita jaga anak-anaknya. Kita ziarahi kuburnya, ini diantara hak dia. Wa istighfaru lahu, atau kita mohonkan ampun untuknya, dan kita doakan. Yang kelima, ya, adab seorang murid kepada guru yaitu as-sabru ala syaikh, bersabar ketika menuntut ilmu kepada gurunya. Butuh kesabaran. Karena memang menuntut ilmu itu, ya, tidak bisa kita menuntut ilmu dengan waktu yang singkat. Butuh kesabaran. Seorang yang ingin menjadi seorang yang alim, ya, harus bersabar. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Man lam yasbir 'ala dhulli at-ta'allum bakiya 'umruhu fi 'imayati al-jahalah. Wa man sabara 'alayhi 'ala amruhu ila 'izz ad-dunya wal akhirah." Perkataan yang indah, ya. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang tidak bersabar untuk menuntut ilmu, maka ia umurnya itu, ya, ia akan kekal di dalam kebodohan, ya. Selamanya ia akan bodoh. Wa man sabara 'alaihi, barang siapa yang bersabar untuk menuntut ilmu, ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah, maka ia akan memperoleh kehormatan dunia dan akhirat. Terhormat, ya, kalau ia bersabar menuntut ilmu, ia akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia dan di akhirat.

فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hadirkan program acara Kajian Pagi. Kajian. Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yayat yang menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Zikrul Rahman LC, Hafizahu Ta'ala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai adab seorang murid kepada gurunya. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz Falitafadul Mashkur Ustadz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adab kelima dari adab seorang guru, seorang murid kepada guru. Adab berikutnya yaitu syukur syekhi ala kulli hal, yaitu berterima kasih kepada guru. Hendaklah seorang murid itu ya berterima kasih kepada gurunya atas ilmu yang diajarkan oleh gurunya, bukan malah ia menjelek-jelekkan gurunya, ya. Karena ini merupakan akhlak yang buruk, ya. Seorang yang menjelek-jelekkan gurunya, yang menghina gurunya, menggunjing gurunya, itu merupakan akhlak yang buruk. Tidak ada rasa terima kasih sama sekali kepada gurunya. Karena orang yang tidak pernah berterima kasih kepada seseorang, yaitu menunjukkan ia tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas atau man lam yashkurillah, lam yashkurin nas." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, berarti ia tidak pernah berterima kasih kepada manusia. Ini ya di antara adab yang harus kita perhatikan. Seorang murid harus berterima kasih atas ilmu yang diajarkan oleh gurunya, agar ilmu yang ia dapatkan itu ya ada berkahnya. Kemudian yang ketujuh, ya, adab dukhul ala syekh, yaitu adab, harus beradab ketika seorang itu masuk di majlisnya, ya, di majlis ilmu seorang guru, ya. ia tidak boleh masuk ya di majlis guru kecuali dengan izin dari guru itu sendiri ya. Kalau ada dapat izin dari guru itu ya kita baru masuk ya. Ini diantara adab ya yang harus kita perhatikan. Kemudian ketika seorang murid ya ingin bertamu ke rumah gurunya ya, kalau tidak dapat izin dari gurunya ya hendaklah ia kembali ya. Karena ini yang diperintahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang ya, mengetuk pintu rumah ya orang lain atau mengetuk pintu rumah seorang guru ya, tiga kali ia mengetuk kemudian tidak dibukakan pintu ya, kita diperintahkan untuk kembali, untuk pulang. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Apabila salah seorang dari kalian minta izin tiga kali ya. Misalnya kita mengetuk pintu rumah orang, kita mengucap salam tiga kali, assalamualaikum, enggak dibukakan, kita mengucap salam lagi assalamualaikum sampai tiga kali, maka kembali ya. Kita jangan paksakan. Ini diantara adab ya. Kemudian ada berikutnya yang ke-8 yaitu al-adabu fi majlisis syekh. Hendaklah seorang itu mempunyai adab atau akhlak ketika berada di majlis orang guru. Hendaklah dia ayajlis baina yadis syekh jilsatul adab. Duduk di depan syekh dengan penuh adab, dengan beradab ya. Ada berikutnya husnul khitab ma'as syekh, yaitu berbicara yang baik kepada guru. Ketika kita bertanya kepada seorang guru misalnya, hendaklah kita bertanya dengan adab dan jangan bertanya pada hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Atau dia menguji gurunya misalnya, mengetes gurunya, ini tidak boleh ya. Kita bertanya seperlunya saja, yang kita tidak tahu kita tanya kepada guru kita, tapi dengan penuh apa, dengan adab yang baik ya dan akhlak. Misalnya ketika kita bertanya, kita gunakan tangan kanan ketika kita bertanya, acungkan tangan kanan kalau mau bertanya kepada guru, jangan pakai tangan kiri ya. Ini merupakan adab yang jelek ya. Ada berikutnya, yaitu husnul isgha' li syekh. Harus memperhatikan syekh itu dengan baik, memperhatikan guru itu dengan baik. Ketika seorang guru menjelaskan pelajaran ya, kita tidak boleh tolah-toleh ya. Kita tidak boleh mengantuk di kelas, tidur di kelas. Kita perhatikan guru kita ya dengan fokus. Dan usahakan ya, ketika kita memperhatikan pelajaran syekh ya, jangan kita merasa lebih pintar ya, dari syekh itu. Sehingga kita ketika syekh atau guru itu menjelaskan pelajaran, kita potong pembicaraan guru itu. Kita potong karena kita merasa lebih pintar, lebih bisa ya, daripada teman-teman kita yang ada di kelas misalnya, atau lebih pintar dari guru kita, ini kita jauhi. Kita jauhi sifat seperti ini. Usahakan kita rendah hati kepada guru kita, tawadu, ya, merasa ilmu kita lebih rendah, ya, lebih sedikit daripada ilmu guru kita, ya, karena ini yang dicontohkan. Ya. Disebutkan oleh Atha, dia berkata, "Innila asma'ul hadis minar rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi anni la usi minhu syai'a." Ini di antara ketawaduan Imam Atha. Sesungguhnya aku, kata dia, benar-benar mendengar hadis dari seseorang sedangkan aku itu lebih tahu daripada dirinya. Fa urihi min nafsi, akan tapi aku perlihatkan kepadanya tentang diriku bahwa aku ini, ya, tidak lebih baik daripada dia. Padahal Imam Atha ini, ya, lebih tahu, ya, daripada, lebih alim, ya, lebih banyak hafalannya, hafalan hadisnya daripada daripada guru tempat ia belajar. Akan tapi ia dengan ketawaduannya, ya, ia merasa dirinya itu lebih sedikit ilmunya daripada gurunya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berikutnya, adab yang ke-11 yaitu at-tawadu ma'as syekh. Ini diperintahkan tawadu kepada syekh, kepada guru kita. Sikap tawadu ini, ya, harus kita terapkan dalam diri kita, baik terhadap guru kita, baik terhadap orang lain. Kita tidak boleh merendahkan sesama manusia, merasa diri kita yang paling berilmu, merasa diri kita yang paling hebat, sehingga meremehkan orang-orang di sekitar kita. Karena orang yang tawadu ini, ya, yaitu orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, "Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah yaumil qiyamah. Wa man takabbara wada'ahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersikap tawadu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang sombong, merasa dia yang paling hebat, paling pintar, paling berilmu, wada'ahullahu yaumil qiyamah, Allah akan campakkan ia di akhirat kelak. Hati-hati dengan sikap takabur ini. Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika ditanya oleh Hasan Al-Basri juga, "Manil mutawadi', siapakah orang yang tawadu' itu?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Al-mutawadi' yaitu man kharaja min baitihi wa lam yalqa musliman qat illa dhanna annahu khairum min." Orang yang tawadu itu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan tidaklah ia bertemu dengan seorang muslim pun melainkan ia menganggap bahwa orang itu lebih baik daripada dirinya. Beginilah seharusnya sikap tawadu yang harus kita terapkan dalam diri kita. Kita menganggap orang yang ada di sekitar kita itu lebih baik daripada kita. Ya. Bolehlah kita misalnya, kalau kita meremehkan orang yang lebih rendah daripada kita, kita tidak tahu, mungkin orang yang kita rendahkan itu memiliki amalan hati yang lebih mulia daripada kita, karena kita tidak tahu. Salah satu contohnya Uwais Al-Qarni, ya, seorang yang diolok-olok, yang diejek, ya. Akan tetapi Uwais Al-Qarni memiliki keutamaan hati yang sangat mulia. Ya. Sehingga Rasulullah SAW, ya, memerintahkan kepada sahabatnya untuk bertemu kepada Uwais Al-Qarni. Padahal Uwais Al-Qarni ini orang yang tidak dikenal di masyarakatnya, yang sering diejek, sering diolok-olok. Ini yang seharusnya kita terapkan dalam diri kita. Adab berikutnya yaitu adab yang ke-12, ya. Adab ta'amul ma'asyikh. Ia harus beradab ketika bermuamalah, ketika bergaul dengan syekh, bergaul dengan seorang guru. Harus punya akhlak. Ketika bertemu dengan seorang guru, kita ucapkan salam. Ini diperintahkan, karena ini merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Hakul muslim al-muslim, ya. Sittun. Salah satunya adalah ketika bertemu dengan saudara kita, fasallim alaih. Hendaklah ia mengucapkan salam. Ini salah satu contoh adab ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya. Kemudian ketika kita makan misalnya bersama syekh, bersama guru kita, jangan pakai makan dengan tangan kiri. Ini tidak ada adab. Kita makan dengan seorang guru, ya. Kita tunjukkan bagaimana adab kita ketika makan, ketika minum, ya. Disebutkan dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'kulanna ahadun minkum bisimali wa la yashrabanna biha, fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yashrabu bisimali." Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya yaitu adabu mumasyati syekh. Beradab ketika berjalan dengan seorang guru. Harus punya adab. Ini di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan, ya. Ada 13 adab seorang murid, ya, kepada gurunya, ya, agar kita sebagai penuntut ilmu, ya, memiliki adab yang baik, ya. Karena seorang penuntut ilmu itu mempelajari adab terlebih dahulu, ya, sebelum ia mempelajari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema adab seorang murid kepada gurunya. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, silahkan menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebagian ustad-ustad atau guru tidak tahu hukum Islam? Banyak ustad-ustad atau guru yang bersalaman dengan murid perempuannya dengan bersentuhan. Taib set. Ya, ini apakah dia itu, ya, tahu hukum Islam ataukah tidak, ya. Seorang guru yang kadang ada orang yang berilmu tapi ia meremehkan, ya. Dia tahu bahwa bersalaman itu hukumnya haram kepada yang bukan mahramnya, akan tapi ia melanggar, ya. Ini karena ada apa, sikap kesombongan dalam dirinya sehingga ia apa melanggar syariat. Ya. Padahal kan sudah padahal dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersentuhan dengan wanita. Ya. Ini perlu mengkaji lagi ya. Dan apa hukum-hukum yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jaga ya. Dan tidak boleh kita langgar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Haji Aida, Hajah Aida. Kembali ingin menanyakan posisi saya sebagai ibu asrama TKI menghadapi setiap harinya CTKI, yakni calon tenaga kerja Indonesia dengan berbagai karakter yang susah diaturnya ketika saya bersuara keras, saya dikatakan keras. Saya menerapkan disiplin agar mereka taat dengan peraturan. Posisi saya jadi serba salah. Yang parahnya lagi, teman kerja saya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Saya selalu dianggapnya salah dan langsung dilapor ke atasan. Mau cari-cari muka, padahal dia kerjanya juga baik. Membimbing CTKI sangatlah penuh kesabaran. Terkadang saya hilang kesabaran. Mereka mau berbuat semaunya, seenaknya, sebab sudah terbiasa dimanja. Sementara saya mengajari mereka yang paham dengan tugas dan kewajibannya menjalankan tugas-tugasnya nanti setelah berada di negara tujuannya. Saya sangat prihatin dengan teman kerja saya yang gak paham dengan kondisi luar negeri. Terima kasih sebelumnya. Tapi Ustaz, untuk jawaban silakan Ustaz. Minta nasihat. Ustaz. Pertanyaannya. Ya, pertanyaan minta nasihat untuk sabar Ustaz. Ya, harus banyak sabar ya. Nasihatnya ya. Ketika menghadapi banyak orang ya yang punya karakter yang berbeda-beda ya. Itu perlu kesabaran. Ya. Memang harus sabar, kita usahakan diri kita untuk sabar ya. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita ya, kita akan mudah emosi ya, akan mudah marah ya. Memang ya kita sebagai pimpinan misalnya itu harus ada kedisiplinan ya, kita terapkan sikap disiplin ya, agar pekerja-pekerja itu tidak apa menyia-nyiakan waktunya ya, agar tidak membuang-buang waktunya dan lebih disiplin lagi ya. Itu nasihatnya ya, harus sabar, intinya sabar. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib Ustaz, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya silahkan Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada kesempatan ini ya, itu di antara adab-adab, yang pertama harus memilih guru yang betul-betul memiliki akhlak yang baik ya, akidah yang baik. Kemudian seorang itu harus menghormati gurunya atau memuliakan gurunya. Setelah itu dia harus mengetahui hak-hak gurunya dan keutamaan gurunya. Dan dia harus banyak mendoakan gurunya ya. Mendoakan gurunya dan menjaga keluarga-keluarga dari gurunya ketika gurunya sudah meninggal. Kemudian seorang yang ingin mendapatkan ilmu ya harus bersabar. Bagaimana mungkin seorang itu akan menjadi orang yang hebat tapi ia tidak mau menuntut ilmu, tidak sabar menuntut ilmu ya. Makanya kata Imam Syafi'i di dalam perkataan beliau ya, hendaklah seorang penuntut ilmu harus memperhatikan 6 perkara. Di antaranya kan harus sabru ya. Sabru, sabar ya. Harus sabar menuntut ilmu. Kemudian berikutnya ya, harus punya adab ketika berada di majelis syekh, di majelis gurunya. Punya adab, adab-adab ketika ia misalnya bertanya kepada gurunya harus punya adab. Kemudian ketika ia duduk harus punya adab. Tidak boleh ia tidur di majlis ilmu. Ya, ini tidak boleh banyak menoleh ke kanan ke kiri yang tidak ada keperluan. Ini di antara adab ya yang harus kita perhatikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.